Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kali kita masuk ke pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah, jilid yang ketiga. Kalau yang cetakan sama, halaman 84, Ad-Darsul Ashir. Jadi terdapat nas yang pendek tentang berkaitan dengan Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Ronnal jarosu wa bada'atil hissotul khomisah. Ronnal jarosu telah berdering bel. Al-Jaros, yaitu bel, telah berdering. Wabada'atil hissotul khomisah. Dan telah dimulai jam pelajaran yang kelima. Bada'atil hissotul khomisah. Hissoh itu jam pelajaran. Marot asru daqo'iqo au aksaru walam ya'til mudarris. Telah lewat asru daqo'iq. Telah lewat 10 menit. Au aksar atau lebih. Walam ya'til mudarris. Dan mudarris, guru belum datang. Sa'imatul labul intidoro. Para pelajar sa'ima. Telah bosan intidoro. Al-intidoro menunggu. Para pelajar telah bosan menunggu. Dan 10 menit lebih enggak datang. Watofiqo yataharrakuna min amakinihim. Dan memulai, tofiku, mereka memulai, yataharrakuna, bergerak dari tempat-tempat mereka. Karena kosong, tidak ada mudarisnya, akhirnya para tulab bergerak dari tempat-tempat mereka. Waya'basuna, dan bermain-main. Ya'basuna, bermain-main. Faba'duhum waqofa yakhtub. Sebagian mereka berdiri untuk yakhtub, berkhutbah, yaitu berbicara. Wa ba'duhum ja'ala yakhtub ala saburah. Dan sebagian mereka memulai, ja'ala di sini maknanya memulai, yakhtubu ala saburah, menulis di papan tulis. Jadi sebagian yang berbicara, ngobrol, yakhtub, sini maknanya adalah bisa mana berkhutbah, mana mengobrol, ya bisa. Dan sebagian mereka menulis di papan tulis. Dakhalal muraqibu faja'atan. Pengawas, al-muraqib, pengawas masuk faja'atan tiba-tiba. Wa qala ma hadza amrukum fawdha. Apa ini? Perkara kalian fawdha, kacau. Fawdha itu kacau. Ka'annal fasla sukun. Sepertinya kelas ini pasar. Ya, karena murid-muridnya ada yang berdiri, ada yang menulis di papan tulis, kacau. Makanya katakan ka'annal fasla sukun. Sepertinya kelas ini pasar. Isma'u, dengarkanlah. Inna mudarrisakum maridun. Sesungguhnya guru kalian sakit. Walam falam yahduril yaum. Dia tidak hadir hari ini. Fayumkinukumud zihab ilal maktabah. Mungkin bagi kalian pergi ke perpustakaan. Awil insiraf ilal mahaji. Atau pergi, insiraf maknanya zahabah. Atau pergi ilal mahaji, ke asrama-asrama. Ini ke asrama-asramanya. Antazbahu antazhabu ilal maktabah khairun lakum. Kalian pergi ke perpustakaan, lebih baik-baik kalian. Wa kharajna min mabnal ma'had. Dan kami keluar dari mabna. Mabna itu bangunan. Kami keluar dari bangunan ma'had. Bangunan pondok ma'had. Wa kanatis sa'ah saniyah asyrata wa nisf. Dan jam sudah masuki jam saniyah asyara, jam 12 wa nisf, lebih 30 menit. Jadi jam 12.30. Kalau lebih dalam jam pakainya wa. Wanis. Tapi kalau kurang kayaknya illa. sani asyarah wanis, jadi jam 12 lebih 30. Tapi kalau kurang, sani asyarah illa nis, itu kurang 30. Kalau wa, lebih. Ro'a ba'du zumala'ina, ro'a ba'du zumala'i anna'uda mudarrisana al-marid. Sebagian dari teman-teman kami, ro'a sini maknanya ro'a berpendapat. Ya. Ro'a kolbiyah, bukan ro'a melihat, tapi ro'a. Sebagian teman-teman kami berpendapat an-na'uda agar kami menjenguknya, na'ud, menjenguk mudarisana al-marid, menjenguk guru kami yang sakit. Fakultu lahum, maka aku katakan kepada mereka, laisal waktu munasiban lil'iyadah. Sekarang bukan waktu yang cocok untuk menjenguk. Laisal waktu munasiban. Sekarang bukan waktu yang munasib, yang cocok lil iadah untuk menjenguk. Sana'uduhu ba'da sholatil asr. InsyaAllah. Kami akan menjenguknya setelah sholat asar. InsyaAllah. Jika Allah kehendaki. Qalu. Maka mereka mengatakan. Ar-ro'yu ro'yuka. Pendapat yang diambil. Ro'yuka pendapatmu. Ar-ro'yu ro'yuka. Pendapat yang diambil adalah pendapatmu. Jadi menjenguknya ba'da sholatil asar. Di sini ada tamarin latihan. Tentunya latihan ini berkaitan jawabannya dengan nas yang kita baca pada ad-darsul ashir. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya Pak Herman. 5 lam yahduril mudarris. Nah, yang pertama 5 kenapa? Yang kedua lam. Kenapa guru tidak hadir di kelas? Li'annahu maridun. Lam yahduril mudarris li'annahu maridun. Nomor 2. Manil ladzi samaha litullabi bil insiraf. Siapa yang membolehkan bagi para pelajar untuk pergi? Ya, Abu Fauzan. Yang membolehkan untuk pergi ke asrama-asrama karena gurunya tidak ada. Ya, ya Pak Haji, tafadhol. Al-Muraqib. Al-Muraqib ya. Nah, alladzi samaha litulab bil insiraf al-Muraqib, pengawas. Kam kanatis sah indama khuruju min mabnal ma'had? Jam berapa ketika para pelajar keluar dari bangunan ma'had? Ya, Azwar. Nah, kanatis sah saniyah asrota wanis, jam 12:30. Ini. Kemudian kita ada kaidah tentang al-jumlah. Al-jumlah imma ismiyah wa imma fi'liyah. Karena pelajaran Rasulullah ini mencakup semua materi, baik itu materi berkaitan dengan sorof, ada juga materi berkaitan dengan nahu. Dan ini berkaitan tentang nahu, tentang jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab ada namanya imma jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Wa imma fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Apa definisi dari jumlah ismiyah? Nah, di sini disebutkan fal jumlah ismiyah hiyalati sodruha. Jumlah ismiyah adalah jumlah alati sodruha yang awalnya, yang diawali, yang pertama, diawali dengan ismun sorih, isim yang jelas, jelas-jelas keisimannya. Contoh, Allahu Rabbuna. Lafuz jalla Allah, dia isim yang jelas. Atau contohnya, hadihi madrasatun. Nah, ini hadihi, dia adalah isim yang jelas, isim sorih. Atau ana mujtahidun. Ana, ini adalah isim yang jelas. Jadi jumlah Allahu Ghafur, hadihi madrasah, ana mujtahidun, itu adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena jumlah yang diawali dengan isim. Yang kedua, masdar muawwal. Masdar yang ditakwil. Masdar bentukan dari an dan fi'il. Contoh, antasumu khairul lakum. Nah, antasumu, an. dan kalimat tasumu setelahnya ini bisa dibentuk masdar. Makanya masdar mu'awal, masdar yang dibentuk dari an dan setelahnya. Antasumu, fa'antasumu, takdiruhu, bisa ditakdirkan isim, yaitu siyamukum. Berarti ini isim yang gak jelas, gak sorry. Kenapa? Karena asalnya dari fi'il. Yang ketiga adalah huruf musyabbah bil fi'il. Huruf yang serupa dengan fi'il. Yaitu huruf yang serupa dengan fi'il, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna seperti makna fi'il. Seperti inna, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Al-ahruf musyabbaha bil fi'il, huruf-huruf yang serupa dengan fi'il, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna seperti makna fi'il, wahia inna wa ahwatuha, yaitu inna dan teman-temannya. Ya sudah lewat dalam pelajaran nahu. Apa alah iman teman-teman dari inna? Apa tuh teman-teman dari inna? Inna, anna, lupa, ada yang ingat? Inna, anna, kaanna, laita, la'alla. Nah ini teman-temannya. Berarti jumlah yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu jumlah yang sodruha. Diawali yang pertama isim yang sorih. Diawali isim sorih. Tadi contohnya Zaidun, misalkan Qaimun. Ini jelas isim sorih. Ada juga namanya masdar mu'awal. Masdar yang dibentuk. Kalimat contoh antasumu. Khair. Khairulakum. Antasumu khairulakum. Naik. Antasumu ini bisa dibentuk masdar. Apa masdar? Siyamukum. Berarti dia isimnya tidak sorih, tidak jelas. Kenapa? Karena dia isimnya adalah bentukan dari an dan setelahnya. Yang ketiga, apabila dahulu dengan tadi huruf harf musyabbah bil fi'il. Huruf yang serupa dengan fi'il. Maksudnya apa? Huruf yang maknanya sama dengan seperti inna. Maknanya adalah uakidu. Saya memberi penekanan. Uakidu. Taukid maknanya. Uakidu. Saya memberikan penekanan. Inna Zaidan hadirun. Orang yang berbicara sesungguhnya Zaid hadir. Dan teman-temannya inna, anna, la'alla, ka'anna, lakinna, dan terakhir laita. Nah ini namanya teman-teman dari inna. Makanya tadi disebutkan inna wa akhwatuha. Apa tuh akhwat dari inna? Anna, kana, lakinna, la'alla, laita. Ini akhwat dari teman-teman dari inna. Yang semuanya maknanya makna fi'il. Anna maknanya uakidu. Taukid sesungguhnya. Ka'anna ashtabihu. Seperti. Makna menyerupai. Lakinna astadriku. Akan tetapi. La'alla mata roji, harapan, aku berharap. Laita, ini juga maknanya adalah seandainya, ini tamani, dalam bahasa Arab tamani. Nanti ada bab khusus tentang ini. Dan ini yang didahului dengan inna sudah pasti jumlah ismiyah. Tidak mungkin setelah inna wafatuha jumlah fi'iyah, gak mungkin. Misalnya inna zahaba zaidun, gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena setelah inna sudah pasti jumlah ismiyah, jumlah yang didahului dengan isim ini. Ini jumlah ismiyah. Ada yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa itu definisinya? Dari jumlah fi'liyah. Wahyalati sodruha fi'lun tam, yaitu jumlah yang awalnya adalah fi'lun tam, fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna itu fi'il yang ada fa'ilnya. Ini fi'il yang sempurna. Fi'il yang butuh fa'il. Yang terdapat fa'ilnya. Yang kedua, fi'il naqis, fi'il yang tidak sempurna. Yaitu apa? Fi'il yang butuh isim dan khobar. Nahu kanal jawu baridan. Sungguhnya cuaca dingin. Adapun yang fi'il tam, tola atis syamsu. Matahari telah terbit. Adapun af'alu naqisah wa hiya kana wa akhwatuha. Nah, berarti jumlah ismiyah definisinya apa? Yang diawali sodruha, sodru itu diawali jumlah fi'liyah. Sodruha. Ini jumlah fi'liyah. Sodruha awalnya bisa jadi fi'il tam sempurna. Fi'il yang memiliki fa'il. Nah, contohnya koma zaidun. Ini sempurna koma. Ada fa'ilnya. Yang memiliki fa'il atau butuh fa'il. Kemudian yang kedua ada fi'il naqis. Nah, kalau fi'il naqis, fi'il nggak butuh fa'il. Yang memiliki isim dan khobarnya. Khobarnya. Dan khobarnya. Isim dan khobar. Contohnya kana. Kana zaidun qa'imun. Qa'iman. Kana zaidun qa'iman. Nah, kana dia bukan fi'il tam. Kenapa bukan fi'il tam? Fi'il naqis, karena dia enggak ada fa'ilnya. Ini isim kana. Ini khobar kana. Dan kenapa namakan fi'il naqis, fi'il yang kurang? Karena enggak ada fa'ilnya. Umumnya fi'il, pada umumnya kan ada fi'il, ada pelaku, ada kata kerja, ada pelaku. Ini umum. Ternyata ada juga namanya fi'il naqis, fi'il yang enggak punya fa'il tapi punyanya isim dan khobar. Contohnya kana wa akhwatuha. Teman-teman kana apa? Oh, banyak ini. Kana, contohnya satu aja. Asbaha, adha, dholla. Nah, nanti ada di bab nahu tentang teman-temannya kana. Jadi sini dibikin bagan al-jumlah dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau yang kita belajar di pemula awal-awal jilid satu, jumlah ismi adalah jumlah yang diawali dengan isim. Padahal enggak mesti isim. Bisa juga diawali dengan huruf musyabahah bil fi'il. Yaitu apa? Inna dan teman-temannya. Ini juga termasuk tanda jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah, kalau kita di awal-awal adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, enggak dikasih, enggak disebutkan jenis fi'ilnya. Padahal fi'il dalam bahasa Arab ada fi'il tam, ada fi'il naqis. Apa Abu Saimah perbedaan fi'il tam, fi'il yang sempurna dengan fi'il yang naqis, fi'il yang kurang? Butuh fa'il, memiliki fa'ilnya. Zaidun qa'im qoma zaidun. Zaidun qoma, mana fa'ilnya? Zaidun. Ada fa'ilnya zaidun. Butuh atau memiliki fa'il qoma zaidun. Tapi ada fi'il juga yang enggak punya fa'il. Kan umumnya lumrahnya namanya fi'il ya ada fa'il. Namanya perbuatan pasti ada pelakunya. Fi'il butuh fa'il, fa'il kan pelaku. Ternyata ada juga fi'il naqis. Apa kalau fi'il naqis? Fi'il butuh apa, Abu Saimah? Khobar. Nah, memiliki isim dan khobarnya. Berarti kana zaidun qa'iman. Nah, itu jangan irob zaidun fa'il dari kana, bukan. Zaidun isim kana qa'iman khobarnya. Nah ini, disebutkan bagiannya di sini al-jumlah ismiyah ada tiga macam. Pertama Allahu ghafurun. Yang kedua antasumu khairul lakum. Kemudian yang ketiga innallaha ghafur rahim. Nah ini contoh yang innallaha ghafur rahim dahulu dengan inna antasum, ini contoh masdar dari bentukan anda setelahnya. Atau jumlah fi'liyah, contohnya tola'at asyamsu. Ini contoh yang fi'il tam, fi'il yang sempurna. Atau kanal jawu baridan, cuacanya dingin, cuaca dalam keadaan dingin. bahwasanya cuaca barin. Nah, ini contoh yang dahulu dengan fi'il nafis. Kanallah ghafuron rahima. Ini contoh yang didahului dengan fi'il nafis. Bahwasanya Allah ghafuron maha pengampun, rahima maha penyayang. Baik, ada yang tanyakan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sebelum masuk ke latihan? Baik, kalau ada yang tanyakan kita masuk ke latihan. Istakhrid ma fid darsi minal jumal ismiyah wa ayyin naw'a sadri fi kulli wahidatin minha. Keluarkan dalam pelajaran ini, yaitu pelajaran 10, ada fil asir, nah itu cek nanti. Mana jumlah ismiyah dan sebutkan jenis awal yang mendahulinya dari salah satu darinya. Coba dari awal dah, dari Pak Herman. Coba ada gak jumlah ismiyah pada darsul asir? Jumlah yang diawali dengan isim atau diawali dengan masdar mu'awal atau diawali dengan huruf musyabah bil fi'il. Nah, bisa cek bareng-bareng. Atau siapa yang udah nemu silakan disebutkan. Ya Azwar. Oh, jumlah ismiyah, ismiyah, rona fi'il itu. Rona fi'il, rona yarinu. Ya, ba'duhum, ba'duhum, waqofa yakhtub. Nah, fa ba'duhum, ba'duhum kan dia isim. Mubtada, waqofa. Ada lagi? Selain ba'duhum, waqofa, wa ba'duhum ja'ala. Jumlah ismiyah. Ka'annal fasla sukun, iya. Didahului dengan ka'anna, akhwat, inna. Ya, ada lagi yang udah nemu. Jumlah ismiyah. Nah, ada lagi. Inna. Nah, iya. Inna mudarisakum. Tinggal untuk kasih tanda garis atas atau apa. Inna mudarisakum maridun. Atau bisa yang terakhir itu di paragraf pertama. Antazhabu ilal maktabah. Khairul lakum. Nah, ini jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu kalau kita dari atas, yang pertama ba'duhum waqofa. Ba'duhum dia mubtada, waqofa jumlahnya khobar. Atwa ba'duhum ja'ala, ini juga sama. Ini jumlah ba'duhum ja'ala yaktubu ala jumlah ismiyah dahulu dengan ba'duhum. Kemudian yang ketiga yaitu amrukum faudo. Ini juga sama, jumlah ismiyah amrukum faudo. Atau mahada, ini juga jumlah ismiyah bentuk pertanyaan. Ka'annal fasla, ini juga jumlah ismiyah. Ka'annal fasla. Kemudian terakhir, antazhabu ilal maktabah. Ini jumlah ismiyah. Kemudian, jumlah fi'liyahnya. Istakhrid ma fid darsi minal jumlah fi'liyah. Wa ayin naw sadri fi kulli wahidatin minha. Jumlah fi'liyah. Nah, ini banyak nih tadi, Ronald Jaros. Ini jelas jumlah fi'liyah. Bada'atil khisah, khomisah. Jumlah fi'liyah. Marot. Asru daqa'iq, jumlah fi'liyah, ini lebih banyak. Lam ya'til mudarris, jumlah fi'liyah. Sa'imatul lab intidar, jumlah fi'liyah. Taufiqo, yataharraku, jumlah fi'liyah. Ada lagi yang bisa menemukan? Jumlah fi'liyah. Ya betul, dakhola, al-muraqib, faja'ah. Ini juga jumlah fi'liyah. Dan ilakhir banyak ya, dari ujung sampai bawah itu banyak jumlah fi'liyah. Kalau ar-ro'yu, ro'yuka ini masuk jumlah ismiyah. Ar-ro'yu, isim. Kemudian nomor tiga. Hawil al-masadiril waridah fil jumlah atiyah ila masadiri mu'awalah. Rubahlah masdar-masdar al-waridah yang terdapat pada jumlah berikut ini kepada masdar-masdar yang ditakwil. Berarti kalau bako uka huna, takwilnya antabko. Bako una huna, takwilnya antabko. Nah ini takwilnya, antabko huna. Antabko. Antabko. Demikian juga, sakan una fil mahja, jadi annaskun. Takwilnya annaskun. Takwil dari naskun. Annaskuna. Demikian juga, qala al-mudarris khot kitabatukum, jadi antaktubu. An taktubu. Nah ini memang harus tahu fiilnya dulu sebelum dirubah menjadi an wana ba'daha. Baqa ukahuna fil utla ahsanak, tetapnya kamu di sini pada hari libur itu lebih baik bagimu. Nah, nanti antab o ganti bako uka diganti antab o. Sakanuna fil mahja afdol lana. Tempat tinggal kami di asrama lebih afdol untuk kami, lebih baik untuk kami. Nanti takwilnya sakanuna kalau dirubah an naskuna. Qala mudarisul khat, berkata pengajar khat, kitabatukum nisfa shofhah, tulisan kamu setengah lembar, setengah halaman. Bi khatin jamil, dengan tulisan yang bagus, ahab, lebih aku cintai, min kitabatikum shofahati bi khatin roh, daripada tulisanmu shofahat, berlembar-lembar, berhalaman-halaman, tapi khatin rodi, dengan tulisan yang jelek, akan kubaca. Nomor 4, ma takdirul masdar muawwal fi qawlihi ta'ala fi suratil baqarah wa anta'fu akrabu litakwa afa ya'fu masdaruhu afun. Berarti takdirnya jelas, anta'fu berarti afwukum, nah, takdirnya afwukum, ini afwukum, anta'fu jadi afwukum akrabu litakwa. Nah, sekarang ini ikhwah yang menjawab. Nomor 5, hati salasa amsilah li jumlah ismiha sodruha sodruha af'alu tamah. Datangkanlah 3 contoh jumlah ismiha yang diawali dengan huruf-huruf musyabah bil fi'il, inna, anna dan jenisnya. Ya, Pak Herman coba. Jumlah ada innanya. Nah, innallaha ghafur rahim, ya gampang ya. 3 berarti 1 2 lagi. Abu Fauzan. Naam, la'alla Muhammadun, la'alla Muhammadan hadirun. Nah, tadi innallaha ghafur rahim, la'alla Muhammadan hadirun. Yang ketiga, ya Allah iman. Yang menggunakan inna, la'alla, banyak kalimat inna. Inna Muhammadan misalkan. Goibun. Sebenarnya Muhammad goib, tidak hadir. Kalau tadi hadirun goib. Yaudah, yang nomor 6. Hati salah sa'am silah li jumlah fi'liyah sodruha af'al utamah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ya, siapa yang sudah siap? Ya, Pak Haji, tafadhol. Fi'il biasa, fi'il yang normal, fi'il yang ada fa'ilnya. Ini bisa ngarang zahaba zaidun ila masjid dakhala mudar. Nah. Ya. Ya, Azwar apa contohnya misalkan? Jumlah fi'liyah. Ja'a Muhammadun. Ila suq, zahaba Muhammadun ila suq. Kemudian yang berikutnya, hati salah sa'amsilah lil fi'il lil jumlah fi'liyah sodru af'alu naqisah. Nah, Ahmad Yani, Ahmad Yani. Yang ada kananya. Fi'il naqis banyak. Kana Zaidun hadiron bisa. Apalagi contohnya misalkan dalam Al-Qur'an kan wa kana Allah ghafur rahima. Wa kana Allah ghafuron rahima. Ya, Abu Saimah bisa memberikan contoh ada kananya. Kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman ya. Nah, ini menunjukkan ada kananya. Kemudian nomor 3, tawfiqa yaf'alu kadza ja'ala yaf'alu kadza. Kalimat tawfiqa yaf'alu kadza atau ja'ala yaf'alu kadza atau akhadha yaf'alu kadza, maknanya lah saro'a bifi'lih, memulai perbuatannya. Jadi tofiqo ja'ala akhoza namanya af'alu suru, yang maknanya saro'a bifi'lih, memulai. Hadil af'alu salasa ta'mal amalakana illa anna khobaroha yajibu an yakuna jumlatan fi'liyah fi'luha mudore. Fi'il tofiqo akhoza ja'ala ini adalah fi'il-fi'il yang beramal seperti amalan kana. Berarti dia ada isimnya, ada khobarnya. Kecuali khobarnya an yakuna jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari. yang tadi disebutkan, misalkan Taufiqo Zaidun yaqra'ul Quran. Ini misalnya contoh Taufiqo. Ada Ja'ala Tulab yaktubuna dars. Nah, kalau pakai Ja'ala. Atau Akhoda Mudaris yadrusul fiqh. Sara'a Muhammadun yabnunal masjid. Nah, ini. Jadi kalimat Taufiqo dia adalah sama seperti kana, tetapi dia khobarnya bentuknya fi'il. Taufiqo Zaidun yaqra'ul Quran. Maknanya memulai. Zaid memulai, ini isimnya. Khobarnya mana? Nah, khobarnya harus bentuk jumlah fi'liyah, ini khobaruha. Yaqra'ul Quran. Zaid memulai membaca Quran. Nanti ada bab sendiri namanya af'alu syuruq di pertengahan jilid yang ketiga ini. Sehingga kita lewatkan karena nanti ada bab sendiri. Yang terakhir sebelum kita tutup, hati mudhari'il af'al atiyah. Datangkanlah fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, belajar taharroka fi'il mudhari'nya. Ya taharroku. Bisa begini. Ya taharroku. Artinya bergerak. Taharroka ya taharroku, bergerak. Abasa, apa nih fi'il mudhari'nya? Abasa. Ya basu. Artinya bermain-main. Ya basu. Nah ini. Kemudian saima yas'amu. Artinya bosan. Nah, bosan bahasa Arabnya yas'amu. Bosan. Saima yas'amu. Baik. Alhamdulillah dengan ini selesai ad-darsul asyir. Insyaallah untuk bahasan berikutnya ad-darsul hadi asyar. Diharapkan para ikhwah sebelum belajar ya antum coba isi dulu latihan-latihannya sehingga ketika nanti ditanyakan bisa ya, atau baca-baca dulu yang berkaitan dengan latihan-latihannya sehingga nanti ketika pas ditunjuk dari latihannya bisa. Baik, mungkin ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.